Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Anak-anakku yang kami cintai, para pendengar, para pemirsa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Alhamdulillah kita masih bersama dengan mutiara nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama salaf kita untuk generasi muda. Kali ini kita akan memasuki wasiat yang ke-6. Halaman berapa di situ? Halaman berapa, nak? 20. Hah? 20? Bukan. 30. Masih ingat wasiat yang kelima apa intinya? Akhirat prioritas utama dan melupakan dunia. Masya Allah. Akhirat prioritas utama dan tidak melupakan dunia. Wasiat yang keenam silahkan ditulis. Intinya adalah jangan panjang angan-angan. Jangan panjang angan-angan. Terus. Apa, Mas Anjas? Jangan panjang angan-angan. Jangan panjang angan-angan. Ya. Apa maksudnya? Angan-angan siapa? Cita-cita. Cita-cita, keinginan, harapan. Ya. Panjang. Apa artinya panjang, Gus? Tua. Panjang ya enggak pendek. Ya. Mari kita dengarkan apa maksud dari nasihat ini. Mengkaji apa yang dipaparkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr. Silakan dibaca Mas Anjasyah. Wasiat ke-6. Wasiat ke-6. Di antara yang diwasiatkan para salaf kepada para pemuda adalah riwayat yang berasal dari Uqbah bin Abi Hakim. Beliau berkata, kami pernah duduk di majelis Aun bin Abdillah. Lalu beliau berkata kepada kami, Ma'syarosh syabab, qad ra'ayna syabab yamukuna fama yadun yuntadharu yuntadharu bil hasadi idza balaghal minjal. Para pemuda, sungguh kami telah melihat usia muda telah wafat. Apa yang bisa dinanti apabila panen telah sampai ke penggilingan, sembari beliau mengusap jenggotnya. Maksud beliau rahimahullah adalah siapa yang telah mencapai usia tersebut, maka dia tiba waktunya untuk dipanen tanaman apabila disempurnakan. Semakin dekat dengan kematian. Hal ini beliau sampaikan kepada para pemuda yang hadir di majelis beliau untuk mengingat-ingat mereka agar jangan sampai tertipu dengan penglihatannya terhadap orang-orang yang dipanjangkan usianya. Karena kebanyakan orang itu banyak yang tertipu ketika melihat sebagian orang berusia panjang. Dan mengira ia pun akan mencapai usia sama. Akhirnya ia pun banyak meremehkan urusan, menunda-nunda dan mengakhirkannya. Ya, maksud sama sebagaimana? Sebagaimana disebutkan seorang penyair, ya ammaru wahidun fayaguru qauman wa yunsa man yamutu minas syababi. Ada seorang yang panjang usianya lalu memperdaya banyak orang, dilupakan orang yang mati di usia mudanya. makna dengan semakna. Semakna dengan ini juga ada yang diriwayatkan dan dari Al-Hasan Al-Basri bahwa beliau suatu hari pernah berkata kepada orang-orang yang hadir di majelisnya, di antara mereka ada yang tua dan yang muda. Ya ma'syaral syuyukhi ma yuntadharu bizzar'i idza balagha qalu al-hasadu qala ya ma'syaral syabab inna zar'a qad tudrikuhu al-ahadu qabla ayya balugha. Wahai orang-orang yang telah tua, apa yang dinanti dari tanaman jika telah mencapai waktunya atau matang? Mereka menjawab, dipanen. Beliau berkata kembali, wahai para pemuda, sesungguhnya terkadang ada tanaman yang mengalami kerusakan sebelum mencapai waktunya panen. Ya, bagus. Anak-anakku, ini nasihat disampaikan oleh seorang ulama. Ada yang tahu namanya siapa? Bukan. Bukan. Wasiat ke-6, wasiatnya siapa? Bukan, bagus. Aun. Siapa? Imam Aun bin Abdillah. Jadi sedang mendengarkan nasihatnya seorang ulama namanya Aun bin Abdillah. Jadi beliau dan juga nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri itu mirip. Ya. Nasihatnya mirip. Apa miripnya? Sama-sama memberikan perumpamaan dengan tumbuhan, ya, dengan ketumbuhan. Ya. Apa itu? Ketumbuhan ketika sudah akan panen. Kalau padi sudah warnanya kuning, itu artinya padinya sudah tua atau masih muda? Tua. Sudah tua. Kalau sudah tua, berarti tinggal di apa kan? Panen. Ada nggak padi yang tidak sampai menguning tapi sudah mati? Banyak. Karena apa? Hama. Selain hama, apalagi angin. Selain angin apa? Kemarau, musim. Tikus, banjir, pacekel itu kemarau panjang. Jadi beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwa orang yang masih muda itu jangan berpikir bahwa dia itu pasti usianya sampai tua. Sebagaimana padi belum tentu berumur sampai menguning. Ya. Kenapa padi belum tentu sampai menguning? Jawabannya karena ya sudah kita sampaikan tadi. Karena yang namanya padi itu bisa mengalami ya hal-hal yang bencana, hama dan seterusnya. Ya. Sehingga di sini beliau menyampaikan Syekh Abdul Razak, jangan tertipu dengan adanya orang yang umurnya panjang. Ketika kita melihat kakek kita, nenek kita usianya sampai 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun bahkan, jangan dipikir kita itu pasti akan sama dengan itu. Itu inti dari nasihat yang disampaikan oleh Imam Aun bin Abdillah. Karena usia itu rahasia dari Allah. Abi sering menyampaikan contoh kayak gini. Buah kelapa. Apa? Buah kelapa. Yang jatuh dari pohonnya, apakah hanya buah yang sudah tua? Belum tentu. Belum tentu. Ada nggak yang masih muda? Banyak. Jatuh dari pohonnya? Banyak. Contohnya? Degan. Apa? Degan, kelapa muda. Padahal itu belum tua. Bahkan di bawahnya degan yang masih apa? Kecil. Kecil segini. Apa bahasa Jawanya? Bluluk. Bluluk. Ya, aku belum kenal bluluk. Dulu kita tuh mainannya pakai bluluk, Nak. Kangsing itu, Nak, bukan seng yang kalian beli itu, Kak. Bluluk. Pakai bluluk. Ya, itu apa kasih kalau enggak paku ya apa biting, biting itu apa? Lidi. Lidi. Ya. Kemudian diikat pakai karet. Terus seng. Itu jatuh itu, bluluk itu jatuh. Padahal dia masih muda, bahkan masih kecil. Itu perumpamaan yang mudah sekali untuk kita cerna. Bahwa yang namanya mati itu gak mesti nunggu apa? Tua. Ada gak bayi yang mati? Banyak. Seusia kalian yang meninggal ada? Banyak. Pemuda banyak. Terus kenapa kalau kita sudah mengetahui bahwa mati itu tidak melihat usia, mari kita dengarkan nasihatnya. Karena itulah Mas Ukasha. Mau ganti baterai dulu? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Mas Anjasa yang baca. Ya. Yeah. Karena itulah. Karena itulah hendaknya seorang muslim itu kondisinya seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Idza amas amsas amsaito amsaita saita falata sobaha sobaha walida asbah tafalatan diri tanta diri masa diulangi lagi, coba diulangi lagi. Ida ida amsai tafalatan tadiri sobaha wa idza asbahta fala tadiri tadiril masaa. Apabila kau berada di waktu sore, janganlah menunggu waktu pagi. Dan jika kau berada di waktu pagi, janganlah menunggu waktu sore. Nah, ini nasihat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini seingat api adalah perkataannya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihatnya? Idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kalau kamu masuk waktu sore, enggak usah nunggu pagi. Kebalikannya, wa idza asbahta, kalau kamu masuk waktu pagi, jangan nunggu sore. Ini namanya tidak panjang angan-angan. Tidak suka menunda. Mas Anjas, ayo ngaji sekarang. Nanti siang. Begitu siang, ngantuk. Terus apa? Nanti sore. Begitu sore, pengen main dulu. Kapan, Jas? Malam. Begitu malam, ngantuk. Itu gara-gara menunda. Nasihatnya, jangan menunda amal soleh. Ya. Kenapa? Karena kita kalau sudah beramal soleh, mati insya Allah dalam keadaan sudah beramal. Ya. Kemudian hati kita sudah tenang. Enak gak, Jas? Lagi mainan, Jas panggil dulu, ngaji dulu, gak enak. Lagi asik-asiknya, udah. Mak, ngaji dulu, ibadah dulu, setelah itu kita mau istirahat, mau ini, tidak ada masalah. Ya. Dan yang lebih parah lagi adalah orang yang menunda sampai tahun depan, tahun berikutnya. Loh, kenapa enggak ngapal Quran? Tahun depan aja lah kalau udah masuk pondok. Kalau belum mati. Jadi Kalau sekarang kita ini masih ada waktu, apalagi sekarang kita musim pandemi kayak gini, banyak waktu kosong. Ini kesempatan kita untuk genjot, bukan malah dikurangi yang biasanya setengah halaman hafalannya jadi satu ayat, bukan. Yang biasanya satu halaman jadi setengah halaman, bukan. Yang biasanya lima halaman jadi berapa? Satu halaman, bukan. Ini waktu kosong. Ya. Karena kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Ya. Jadi ketika nanti misalnya nih, ya Mas Usama atau Mas Anjasa, aku ngapainnya nanti aja lah. Kalau sudah masuk pondok misalnya. Loh, ketika kamu masuk pondok, anak-anak aku, itu lebih banyak pelajaran di sana. Pelajaran ini, pelajaran ini, pelajaran ini. Mendingan sekarang ini, waktu kosong. Pusing. Ya. Nanti kalau sudah masuk pondok, sudah punya hafalan, setelah itu tinggal mengkaji pelajaran-pelajaran yang lain. Ini yang ini cuma murojaah aja. Ya. Makanya Abi bolak-balik, ngasih semangat, motivasi, ya, kasih hadiah, supaya termotivasi untuk belajar. Ya, ya Mas Abdurrahman Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, yajibu ala man la yadri mata yabghatuhul mautu an yakuna musta'iddan wa la yahtarra bisyababi wassihati. Fa inna aqalla man yamutu al-asyyah wa akthar فأكثر من يموت الشبان فلهذا يندر من يكلو. Wajib bagi setiap orang yang tidak mengetahui kapan datangnya kematian secara tiba-tiba untuk mempersiapkan diri. Janganlah dia terberdaya dengan usia muda dan kesehatan, karena sungguh betapa sedikitnya orang tua yang meninggal, namun betapa banyaknya para pemuda yang meninggal. Karena itulah orang yang berusia tua itu langka. Buktinya? Buktinya, apabila Anda memperhatikan para kawanan, niscaya Anda dapati orang-orang yang panjang usianya tua itu sedikit, dan yang paling banyak meninggal itu adalah di fase usia muda atau anak-anak. Sekarang perhatikan aja ke kanan kiri kita, lebih banyak kakek-kakek, nenek-nenek, atau yang masih muda? Lebih banyak mana? Muda. Berarti yang sampai tua itu nggak banyak. Ini yang disampaikan oleh siapa? Imam Ibnul? Jauzi, rata-rata yang mati itu yang muda-muda. Perbandingannya loh. Ya. Lansia, sekarang coba perhatikan lansia. Dalam satu rumah, lansianya berapa? Satu. Yang muda-muda berapa? Banyak. Ya. Berarti yang sampai tua itu gak banyak. Ya. Maka, jangan menunda. Yang ada nanti adalah menyesal. Menyesal di dunia lebih mending daripada menyesal di akhirat. Loh, anak-anakku, orang yang ibadahnya rajin saja nanti di akhirat nyesal. Yang ibadahnya banyak saja di akhirat nanti apa? Nyesal. Nyesal kenapa? Kurang banyak. Kurang banyak. Karena dia melihat ada orang lain yang lebih tinggi derajat surga. Apalagi yang ibadahnya sedikit. Yang banyak ngaji saja nyesel. Kenapa saya gak lebih banyak lagi? Ya itu teman saya derajatnya lebih tinggi. Jauh. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha. Derajatmu di surga itu adalah sesuai dengan ayat terakhir yang kamu baca. Sebanyak itu ayat yang kamu baca. Setinggi itu derajatmu di surga. Berarti kalau kita cuma baca sehari satu ayat, derajatnya cuma segitu aja. Tapi yang sehari 100 ayat. Siapa kemarin ulama yang sampai berapa? 1000 ayat. Itu derajatnya nanti. Kita cuma bisa menggigit jari. Melongo kita. Ya Allah. Kenapa? Kenapa? Ya sudah lewat. Kenapa saya enggak gini? Kenapa? Udah lewat itu sudah. Selesai. Harusnya menyesal itu sekarang. Makanya anak-anakku. Kalau kalian baca Al-Quran. Kalian beribadah. Jangan lihat yang di bawah. Jadi kalau misalnya aku, lah kamu kenapa sih kok hafalannya cuma satu ayat? Aku masih mending. Itu nggak ngapalin. Jangan gitu. Kalau kenapa sih kamu satu ayat? Iya ya. Itu temanku bisa dua ayat. Yang dua ayat temanku bisa tiga ayat. Yang setengah halaman temanku bisa satu halaman, yang satu halaman temanku bisa dua halaman gitu. Sholat tahajud, wah 21 aja dah. 21, maksudnya 3, bukan 21. Masih mending tahajud. Enggak, lihat yang sholat tahajudnya 83 misalnya. Seperti itu. Jadi intinya apa? Jangan panjang angan-angan. Makanya begitu, ada waktu untuk belajar, untuk beribadah, segera lakukan. Setelah itu mau istirahat, tidak ada masalah. Baik, bisa dipahami? Paham, Tom? Paham, Tom? Barakallahu fiik. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.